بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنبيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، تنبيه: ذهب بعض الحفاظ إلى التنصيص على ضعف الراوي المسقط في تدليس التسوية مما أفهم شرطية ذلك، فيكون المدلس قد أسقط ضعيفا بين ثقتين. وممن نص على هذا العلائي وابن رجب والعراقي والأبناسي وسبت بن العجمي. طيب، تنبيه: sebagian huffaz berpendapat adanya penegasan pernyataan tegas dari sebagian mereka bahwa atas kelemahan rawi. Nah, ada penegasan, pernyataan tegas dari mereka atas kelemahan rawi yang dijatuhkan dalam tadlis at-taswiyah. Naam. Mimma afhama syartiyata dalik. Dan dari hal itu memahamkan kepada kita bahwa hal itu dipersyaratkan menurut mereka, sebagian mereka itu. Jadi fayakunul mudallisu qad asqata dha'ifan baina thiqatayn. Berarti seorang mudallis dia telah menjatuhkan seorang rawi dhaif antara dua rawi yang thiqah. Sebutkan di sini di antara yang menegaskan hal itu, mimman nasala ala hadza al-ala'i, dan yang lainnya yang disebutkan nama-namanya. Nah, pendapat yang lain: wa dhahaba ghayruhum ila adam ishtirati dhalika faqad yakunu dha'ifan wa qad yakunu thiqatan wa qad yusqatu li amrin akhara ka siwari sinni mathalan kama qalahul khatib anifan. Nah, sebagian mereka berpendapat hal itu tidak persyaratkan. Faqad yakunu dha'ifan wa qad yakunu thiqatan, boleh jadi rawi yang dijatuhkan itu, yang dibuang itu dha'if, boleh jadi thiqah. Mungkin saja dia dijatuhkan dari sanad li amrin akhar karena perkara lain, kasih garisin karena juniornya dia, misalnya kama qala al-khatib anif. Sebaiknya tidak kita lewati. Nah, sebutkan di antara mereka yang dari kalangan huffaz yang berpendapat demikian: Al-Hafidz Ibnu Hajar, haitsu qala an ta'rifi syaikhihi al-Iraqi bi annahu Manakala Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata mengomentari definisi syekhnya, yaitu Al-Iraqi. Al-Iraqi itu syekhnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Diannahu, bahwasanya definisi syekhnya Al-Iraqi, kata Ibnu Hajar, ta'rifun ghairu jami'. Itu adalah definisi yang tidak mencakup seluruh anggotanya. Nah, karena mempersyaratkan, Al-Iraqi mempersyaratkan bahwa rawi yang dibuang dalam pada tadlis taswiyah adalah rawi yang dhaif, padahal tidak demikian. Naam. Penjelasan-penjelasan setelahnya ini semuanya menjelaskan tentang masalah ini. Baik. Nah, dibaca cepat aja. Yang jelas ini hanya terkait masalah ini. Yang jelas kita sekarang, sebelumnya kan kita telah ambil kesimpulannya bahwa tidak harus, ini tidak dipersyaratkan harus dhaif. Nah, ini sekarang yang dibahas lebih panjang. Fadhal. As-sababu. As-sababu annahu qasara tadlisat taswiyati ala isqati syekhid dhaifi. ويرى الحافظ عدم اختصاصه بذلك. طيب والسبب, apa sebabnya Ibn Hajar mengkritik Al-Iraqi, syekhnya di sini mengatakan ta'rifun ghairu jami', definisi Al-Iraqi adalah definisi yang tidak sempurna. Ya, definisi yang tidak sempurna, yang tidak mencakup seluruh anggotanya. Kenapa? Wasababu, sebabnya annahu qasara tadlis at-tasfiyati 'ala isqati syekh dha'if. Sebabnya karena sesungguhnya Al-Iraqi ya membatasi tadlis taswiyah atas ya dicatukannya syekh yang dhaif. Nah, sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat hal itu ya tidak ada penghususan dengan itu. Wa yara al-hafidhu 'adama ikhtisasi bidzalik. Sedangkan Al-Hafidz berpendapat tidak adanya penghususan dengan rawi yang dhaif. Lidza qal wa haqqul 'ibarati an takuna ayyaji arawi liyashmal al-mudallis wa ghayrahu ila hadithin qad sami'ahu asy-syekhu wa sami'ahu dhalika asy-syekhu min akhara an akhara fa yusqit al-wasitata bi siwatin muhtamilatin fa yasira al-isnadu 'aliyan wa huwa fil haqiqati nazilan. Na'am. Karena itu kata Ibn Hajar, fahakul ibarah, yakni ungkapan yang benar, antakun, ungkapannya sebagai berikut, an yaji ar-rawi, seorang rawi datang, ungkapan rawi di sini, liyashmala al-mudallis wa ghairah, agar meliputi seorang mudallis dan yang lainnya. Yashmal al-mudallisa wa ghairah, mengikuti mudallis dan selain mudallis. Baik. Rawi itu datang ila hadis, ke suatu hadis. Qad sami'ahu asy-syekh. Hadis itu telah didengar oleh sang syekh. وَسَمِعَهُ ذَلِكَ الشَّيْخُ مِنْ آخَرْ عَنْ آخَرْ. Nah, dan syekh itu telah mendengar hadis itu dari مِنْ آخَرْ عَنْ آخَرْ, dari rawi lain, dari rawi lain. فَيُسْكِفَ الْوَاسِطَةَ, kemudian dia menjatuhkan wasitoh, perantara, بِسِغَةٍ مُحْتَمِلَةٍ, dengan siga muhtamilah, ya, dengan sigo yang berkemungkinan mendengar atau tidak, sebagai riwayat itu an dan semisalnya. Fasir al isnad alian, wahwa fil haqiqati nazil, maka sanad itu pun menjadi tinggi, yani menjadi sedikit rawinya. Nah, padahal perhatiannya nazil. Ini pengulangan apa yang telah lewat. Nah, jadi makna penjelasan ini sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja ini sekarang Syekh menambah nukilan. Tayyib. Ah. Masih ingat bentuknya penjelasan sebelumnya itu gampang memahaminya. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Kembali saja ke yang sebelumnya itu untuk mengingat dari taswiyah, yaitu seorang mudallis menjatuhkan rawi baina rawiyain. Antara dua rawi ini yang tidak dijatuhkan ya perantara keduanya, antara dua rawi ini ya, rawi yang pertama mendengar dari rawi yang paling terakhir ini, atau satu masa, iya kan begitu. Nah, sehingga ada satu rawi yang dibuang sehingga jadi tinggi, termasuk ali sanadnya. Nah, padahal hakikatnya nazil. Baik, wa qala mudallilan ala adam ikhtisasi bi isqati ad-dha'ifi wa mimma yadullu ala. Baik, jadi ini kata Ibn Hajar mudallilan, nah, menunjukkan dalil, dalam rangka menunjukkan dalil, nah, ala adam ikhtisasihi bisqatu dhaif. Nah, jadi beliau berkata selanjutnya, ya, dalam keadaan menjelaskan dalil yang menunjukkan tidak adanya penghususan tadlis taswiyah dengan menjatuhkan rawi yang dhaif. Beliau menyebutkan dalil itu. Wa mimma yadullu ala, faddal. Wa mimma yadullu ala anna hadha at-ta'rifa la taqila fihi bid-dha'ifi annahum zakaru fi amthilati tadlis at-taswiyati ma rawahu Husaymun an Yahya bin Sa'idin al-Ansari an az-Zuhri an Abdullah ibn al-Hanafiyyah an abihi an Aliyin radhiyallahu anhu fi tahrimi rumil humur al-ahliyati. Ada Hafid, di antara yang menunjukkan tidak bahwa ta'rif ini, definisi ini untuk tadlis taswiyah la taqida fi dhaif, tidak ada pembatasan pada maknanya dengan menjatuhkan rawi yang dhaif, annahum dzakaru fi amthilat tadlis taswiyah, mereka menyebutkan, sesungguhnya mereka menyebutkan pada contoh-contoh tadlis taswiyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Husain an dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin al-Hanafiyah an abih, dari ayahnya, an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, fi tahrimi luhumil humuril aliyah, tentang pengharaman daging keledai. Naam, al-humuril aliyah dan jinak keledai, ya, dan jinak, naam, yang dipelihara. Baik, qalu wa Yahya bin Sa'idin lam yasma'hu min az-Zuhri. Perhatikan tuh, wa Yahya bin Sa'id lam yasma'hu min az-Zuhri. Nah, kita pelajari ini contoh ya, tadlis taswiyah. Yahya bin Sa'id ya sana di atas, rawahu Husaymun an Yahya bin Sa'id al-Ansari an az-Zuhri. Di sini dikatakan Yahya bin Sa'id lam yasma'hu min az-Zuhri, tidak mendengarnya dari az-Zuhri. Padahal pada sanad di atas lihat Yahya bin Sa'id al-Ansari an az-Zuhri, dari az-Zuhri, ya kan? Tapi menggunakan sigo muhtamila an, dari az-Zuhri. Ternyata Yahya bin Sa'id dari az-Zuhri, ternyata Yahya bin Sa'id itu tidak mendengar hadis itu dari az-Zuhri. Tayyib, innama akhadahu an Malikin an az-Zuhri. Innama akhadahu an Malik an az-Zuhri. Hanyalah sesungguhnya Yahya bin Sa'id al-Ansari mengambil hadis itu dari Malik, dari az-Zuhri. Naam. Semua orang tahu Imam Malik, Imam. Naam. Imam Malik imam kan? Naam. Tayyib. Dan di atasnya thiqah sudah. Nah, Malik dijatuhkan di sana, dihilangkan. Langsung Yahya bin Sa'id dari az-Zuhri. Baik, wa hakadha haddatha bihi Abdul Wahhab ats-Tsaqafi Muhammad bin Zaid wa ghairu wahidin an Yahya bin Sa'idin an Malikin. Baik. Wa hakadha haddatha bihi Abdul Wahhab ats-Tsaqafi. Demikianlah ia meriwayatkan hadis ini Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Siapa lagi? Hammad bin Zaid. Siapa lagi? Wa ghairu wahidin, dan lebih dari satu. Yani ya Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, Hammad bin Zaid, dan lebih dari satu. Ya, banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Malik, Malik dari Az-Zuhri. Berbeda dengan riwayatnya Husain di atas. Nah, fa asqata Husaymun dzikra Malikin minhu. Maka Husain menjatuhkan penyebutan Malik dari sanad. Lihat di atas. Husain an Yahya bin Sa'id al-Ansari an az-Zuhri. Hilang Malik antara Yahya bin Sa'id dan az-Zuhri, ya kan? Sementara riwayat yang lain yaitu Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, Hammad bin Zaid wa ghairu wahidan, lebih dari satu. Ini yani banyak murid-murid Yahya bin Sa'id selain Husain mereka meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id, dari Malik, dari Zuhri. Malik disebut. Berarti Husayn pada riwayatnya asqata dzikra Malik. Dia telah menjatuhkan penyebutan Malik antara Yahya bin Sa'id dan Az-Zuhri. Waja'alahu an Yahya bin Sa'idin an Az-Zuhri. Dan dia menjadikan sanad ini riwayat dari Yahya bin Sa'id dari Az-Zuhri. Bisa dipahami? Naam, tadlis tasfiyah. Ha, wa Yahya? Wa Yahya qad sami'a min Az-Zuhri fala inkaru fi riwayatihi anhu. Dan Yahya memang pada hakikatnya qad sami'a min Az-Zuhri, Yahya telah mendengar hadis dari Zuhri, termasuk muridnya Zuhri. Yahya termasuk muridnya Zuhri yang mendengar hadis dari Az-Zuhri. Jadi ketika dipasang oleh Husayn sanad Yahya an-Zuhri, orang melihatnya fala inkaru fi riwayatihi anhu, maka tidak ada pengingkaran pada riwayatnya dari Az-Zuhri, karena dia memang mendengar dari Az-Zuhri. Illa anna Husayman qad sawwa hadzal isnada. Hanya saja sesungguhnya Husayn di sini dia telah meratakan isnad ini, menyimbangkan isnad ini dengan membuang Malik. Naam, waqad jazama bidzalika Ibnu Abdul Bar wa ghayruhu. Fa hadza kama tara lam yasqut fi tasfiyati syaikhun dhaifun wa innama saqata syaikhun thiqatun. Fal ikhtisasu lidzalika bidhaifi wallahu a'lam. Waqad jazama bidzalika Ibnu Abdul Bar wa ghairuh. Naam, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya telah menegaskan hal itu. Ya, bahwa Husayn di sini telah melakukan tadlis taswiyah. Baik. Fahada Fahada kama tara lam yusqit fi taswiyati syaikhun dhaif. Maka ini sebenarnya anda lihat, dia tidak lam yasqut fi taswiyati syaikhun dhaif. Tidak jatuh, ya. Tidak jatuh pada tadlis taswiyah ini seorang syekh yang dhaif. Yang jatuh adalah syekhun thiqah, yaitu Imam Malik. Berarti falah ikhtisas li dzalika dhaif, berarti tidak ada pengkhususan dengan rawi yang dhaif. Tidak mesti yang dijatuhkan itu dhaif. Nah, wallahu a'lam. Yang jelas dengan itu sanad ini menjadi alin, jadi tinggi karena berkurang satu rawi. Nah. Qult wa mimma yadullu ala dukhuli dhaif fihi aidan ma qalahu Utsmanu Ad-Darimi sami'tu Yahya bin Ma'inin Ibn Ma'inin masu'ila ani rajuli yulqi rajula dha'ifa min baini thiqataini yusilul haditha thiqatan an thiqatin wa yaqulu anqusu minal hadithi wa asilu thiqatan an thiqatin yuhassinul haditha bidhalik qala la yaf'alu la'allal haditha an kazzabin laysa bi syai'in fa idha huwa qad hassanahu wa thabbatahu walakin yuhadithu bihi kama rawa. Naam. Aku berkata, kata Syekh Al-Bukhari, Al-Bukhari hafizahullah, nah, di antara yang menunjukkan masuknya pula dhaif dalam tadlis taswiyah, yakni ya, bahwa memang ada juga tadlis taswiyah yang memang menjatuhkan rawi yang dhaif karena dia dhaif, maka dijatuhkan untuk menyimbangkan sanad, yaitu yang disebutkan dari Uthman Ad-Darimi. Uthman Ad-Darimi mengatakan, aku mendengar Yahya bin Ma'in, ya, dalam keadaan dia ditanya, Yahya bin Ma'in sedang ditanya anir rajuli, tentang seorang rawi, yulqir rajul ad-da'ifa, dia membuang rawi yang da'if, min baini thiqatain, antara dua rawi yang thiqah, yusilul haditha thiqatan an thiqatin, dia ya menyambung hadis itu, sanad hadis itu, ya, dari thiqah yang lain, dan dhaif yang menjadi perantara antara keduanya dibuang. Wa yaqul, dan dia mengatakan angkusu minal hadithi, aku mengurangi dari hadis ini, wa asilu thiqatan an thiqatin, dan aku sambungkan thiqah dari thiqah. Nah, dengan thiqah muhtamilah, ya, yuhassinul haditha bidzalik, dia memperbagus hadis itu dengan cara itu, karena dari thiqah. Nah, Kalau dari thiqah, dari da'if, dari thiqah jelek sanadnya, kan da'if. Dia ingin memperbagusnya, maka da'if itu dibuang. Jadi thiqah dari thiqah. Faqal, maka Yahya bin Ma'in menjawab, la yaf'alu. Ya. Dia tidak boleh melakukannya. La'alla al-haditha an kadzabin laysa bisyai. Boleh jadi hadis itu bersumber dari seorang pendusta, ya, bukan apa-apa. Yani hadis itu tidak punya nilai sama sekali, hadis dari kadzab maudhu', palsu. Naam, fa idza huwa qad hassana wa thabbata, maka serta merta dia dengan cara menjatuhkan dhaif tersebut yang boleh jadi itu kadzab, dia telah memperbagus hadis itu dan menetapkan hadis itu, padahal ternyata ya hadis itu laisa bisyai', hadis itu ya tidak punya nilai. Walakin yuhaddithu bihi kama yara, akan tetapi hendaknya dia ya meriwayatkan hadis itu sebagaimana yang dia riwayatkan, jangan diganggu ya, riwayatkan sebagaimana yang dia dapatkan. Ketika dia mendengar hadis dari seseorang ya ada dhaif antara dua thiqah, ya riwayatkan sebagaimana adanya yang dia dapatkan, tidak usah dia perbagus, dia buang dhaifnya agar thiqah dari thiqah. Nah, riwayatkan sebagaimana yang dia dapatkan, tetap disebutkan rawi yang dhaif tersebut, karena boleh jadi ya itu bersumber dari kadzab, boleh jadi dia kadzab. Nah, itu palsu hadisnya. Nah, wa hadha an-naw'u yusammihi ba'du ahli al-'ilmi tajwidan li'annahu abqa jayyidan ruwatihi wa hadafa ghayrahum wa huwa naw'un ghamidun wa daqiqun jiddan li'annahu kama qala al-hafiz al-iraqi la yadhharu hina idhin ma yaqtadi adama qubuli illa li ahli an-naqdi wal ma'rifati bil 'ilali. Nah, jenis tadlis ini dinamakan oleh sebagian ahli ilmu dengan istilah tajwid. Tajwid yakni memperbagus. Naam, li'annahu abqa jayyida ruwatihi. Li'annahu, karena mudallis itu abqa, dia menyisakan jayyida ruwatihi, rawi-rawinya yang jayyid, yang bagus. Wa hadafa, dan dia membuang, menjatuhkan dari sanad, membuang ya ghairahum, selain rawi-rawi yang bagus, yang dhaif dibuang, yang disisakan di sanad disebut oleh dia yang thiqah, yang dari dhaif, dari thiqah dhaifnya dibuang. Hadafa ghairahum, yani hadafa ghairu ruwat, hadafa ghairu jayyid ruwatihi, ghairuhum damirhum, ini kembali ke jayyid ruwatihi. Jadi hadafa ghaira ya jayyid ruwati. Jadi dia buang selain yang rawinya bagus. Tamam, yang dia sisakan dalam sanad adalah jayyid ruwati. Abqa jayyid ruwati hadafa ghairahu. Fahimtumul makna? Hah? Fa'ilnya satu ya, yaitu mudallis itu. Mudallis itu abqa jayyid ruwati, dia menyisakan pada sanad rawi-rawi yang bagus, dan mudallis itu hadafa ghairahu, membuang selain yang bagus, selain yang thiqah. Yang dhaif dia buang, yang dia sisakan hanya tiko-tiko saja, sehingga sanadnya jadi jayyid. Ketika dilihat tiko an tiko an tiko an tiko bersambung muttasil, hadis ini jayyid. Nah, padahal apa? Ada sebenarnya ada rawi antara tiko dengan tiko itu, ada rawi dhaif yang dibuang. Ya, oleh. Nah, wa huwa naw'un ghamidun wa daqiqun jiddan, ini adalah jenis yang rumit ya, yang jenis yang pelik ya, yang pelik, rumit. Nah, sangat ya, sangat sangat pelik ini, jenis ini. Nah, daqiqun jiddan, ghamidun jiddan, baik, sangat pelik, sangat rumit ya, sangat halus ini tersembunyi ya. Li'annahu kama qala al-hafidh al-iraqi, karena seperti kata al-hafidh al-iraqi, la yadhharu hina idhin ma yaqtadi adama qabulihi, la yadhharu hina idhin, tidak tampak ketika itu dengan cara itu, ketika dibuang ya, rawiyan dhaif, tidak tampak ma yatasadi ada maqbuli, tidak tampak apa yang menuntut ditolaknya hadis itu, tidak tampak apa yang menuntut tidak diterimanya hadis itu, yang ditolaknya hadis itu. Nah, karena rawi dhaifnya sudah dibuang, sudah ditajwid sanadnya jadi bagus semua, jadi tidak tampak pada sanad ya sesuatu yang menuntut ditolaknya hadis itu. Illa kecuali li ahli naqdi wal ma'rifati bil ilal, kecuali bagi ya para kritikus hadis ahli naqd, para kritikus hadis ya ahli naqdi wal ma'rifah, yang ahli ya dalam mengetahui ilal, penyakit-penyakit hadis yang tersembunyi. Nah, wahuwa syarru anwa'i tablisi wa akbahuha inda ahli ilmi wa izdadu fuhshuhu idha kana saqitu da'ifan lidha zammahu al-ulama'u jiddan. Dan ini termasuk syarru anwa'i tadlis, jenis tadlis yang paling jelek, wa akbahuha yang paling buruk ya di kalangan ahli ilmi. Wa izdadu fuhshuhu, dan semakin bertambah ya kejelekannya, idza kana saqitu dha'ifan, apabila ya rawi yang dibuang itu dha'if. Oleh karena ini dhammahul ulama jiddan, jenis ini tadlis taswiyah sangat dicela oleh ulama. Nah, qala al-hafiz al-ala'i wa huwa madhmumun jiddan min wujuhin katsiratin. Dinukil dari Al-Hafiz Al-Ala'i, dinukil dari kitabnya Jami' At-Tafsir. Ini madmum jiddan, kata Al-Hafiz Al-Ala'i. Tercela sekali, sangat tercela jenis ini. Naam, sangat tercela min wujuhin katsira, dari banyak sisi. Naam, wa dzakara salasatan minha. Naam, dan Al-Ala'i menyebutkan tiga dari banyak sisi kejelekannya itu. Tiga dari banyak sisi kejelekannya. Tiga sisi kejelekannya saja yang disebutkan. Naam. Thumma qal. Wa bil jumlati fa hadha an-naw'u afhashu anwa'i tadlisi mutlaqan wa syarruha. Lakinnahu qalilun bin nisbati ila ma yujadu anil mudallisin. Wallahu ta'ala al-muwaffiqu bi karami. Kemudian Al-Ala'i menutup dengan mengatakan wa bil jumlah, secara garis besar, fa hadha an-naw'u, maka jenis ini tadlis taswiyah afhasu anwa'i tadlis mutlaqan wa syarruha. Ini adalah jenis tadlis yang paling keji secara mutlak dan paling jelek. Nah, lakinnahu, akan tetapi qalilun, jenis ini ya persentasenya kecil, bin nisbati ila ma yujadu anil mudallisin, persentasenya kecil dibandingkan ya seluruh tadlis yang ditemukan dari para mudallis. Ini persentasenya kecil dari seluruh jenis-jenis tadlis yang ditemukan dari para mudallis. Paham tuh? Persentasenya sedikit dibandingkan jenis-jenis tadlis yang lain yang ditemukan dari para mudallis. Tetapi inilah yang paling keji dan paling jelek. Nah, baik. Wallahu ta'ala al-muwaffiqu bi karami. Adapun far'an, dua cabang ini ya kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum.